Nabi Allah, kekasih Allah, tolonglah kami karena Allah. Wahai Nabi Allah, tolonglah kami karena Allah. Redolah kami sebagai umatmu, redolah kami sebagai umatmu. Semoga selamat dalam syafaatmu. Marhaban ya.